lebih dekat denganmu. Beri aku waktu untuk buktikan kepadamu. Sungguh ku ingin memiliki hatimu. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Kamu yang kini memikat hatiku. Sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Semakin ku menggilaimu, kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku.